Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba bihuda wa ba'du. Kaum muslimin kaum muslimat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan pembahasan muamalat dari kitab Matan Ghayah wa Taqrib yang sempat terputus beberapa lama waktunya. Alhamdulillah sekarang Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkannya kembali. Fadlul Ihsan dibaca. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا ومقر به ضربا حق الله تعالى وحق الآدمي فحق الله تعالى يصح الرجوع فيه عن الإقرار به وحق الآدمي لا يصح رجوعه عن الإقرار به فضل ترجم باب إقرار ada dua macam. Yang pertama, ikrar terhadap hak Allah dan hak Adam atau manusia. Adapun hak Allah Ta'ala, maka boleh baginya untuk rujuk fihi anil ikrar, yaitu membatalkannya. Dan hak manusia, maka tidak diperbolehkan membatalkannya. Iya. Pembahasan sekarang tentang al-muqarru bihi. Al-muqarru bihi tentu berkaitan dengan ikrar. Ikrar, seseorang mengakui bahwa dirinya memiliki kasus-kasus seperti ini, tanggung jawab seperti ini. Di sini muallif tidak menjelaskan definisi ikrar, langsung membahas tentang objek ikrar. Apa saja objek ikrar itu? Beliau mengatakan ada dua bentuk, ada dua objek. Pertama adalah hak Allah Ta'ala, kemudian hak anak Adam. Seorang yang mengaku, berikrar, akui bahwa pada dirinya ada hak Allah, zakat umpamanya, atau rajam umpamanya, dia mengaku telah berzina sehingga minta didirikan had untuk dirajam, ini hak Allah. Ini boleh rujuk berdasarkan hadis Ma'il ketika dia dirajam dan dia mengaku kepada Rasulullah. Ya, saya berkali-kali Rasulullah SAW mengatakan dan diam. Diam, tidak menerima pengakuannya. Dia mengatakan, ini zanaiti ya Rasulullah, aku telah berzina ya Rasulullah. Sampai 4 kali dia mengatakan demikian, baru Rasulullah SAW melakukan eksekusi rajam terhadap Ma'iz. Kemudian, karena ketika dia merasakan perihnya batu, dia melarikan diri. Tapi dikejar oleh sebagian sahabat. Lalu diberikan batu yang besar sehingga langsung wafat. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Hala tarakuh, hala taraktumuh." Kenapa tidak kalian tinggal, biarkan saja dia pergi? Ya. Ini berarti ketika dia lari, dia rujuk berarti dari ikrarnya. Ini menunjukkan bolehnya rujuk dari ikrar terhadap hak Allah. Adapun terhadap hak manusia, tidak boleh rujuk. Seorang mengatakan bahwa saya berikrar bahwa saya berhutang kepada fulan dalam jumlah sekian juta umpamanya. Dia mengatakan saya berhutang kepada tetangga saya yang A sekitar 1 juta rupiah. Lalu dia mengatakan sore harinya, "Oh maaf. Ya. Saya rujuk dari ikrar tersebut. Sepertinya sudah saya bayar." Maka rujuknya ini tidak diterima karena berkaitan dengan hak manusia. Allah Ta'ala a'lam. Fadlul Ihsan. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتفتكر صحة الإقرار إلى ثلاثة شرائط dan untuk benarnya atau sahnya ikrar ada 3 syarat al-bulughu wal-aqlu wal-ikhtiyar yaitu mencapai baligh kemudian berakal dan atas pilihan sendiri ya وإن كان بمال اعتبر فيه شرط رابع وهو رشد ya dan apabila terkait dengan harta maka ada syarat yang keempat yaitu arasyad yaitu arasydu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Muallif mengatakan sahnya ikrar tersebut ada beberapa persyaratan yang dipenuhi. Pertama, orang yang berikrar haruslah baligh. Dan kita sering menjelaskan apa yang dimaksud dengan baligh. Yaitu telah terpenuhi pada dirinya tanda-tanda bahwa dia sudah dewasa. Wal-aqlu dan berakal, cerdas. Maka orang yang bodoh, orang yang gila, berikrar apapun diikrarkan terhadap dirinya atau pada Allah, tidak akan ada kewajiban. Wal ikhtiar, dalam keadaan ikhtiar, artinya ikhtiar tidak terpaksa, tidak ada yang memaksanya. Bila dalam bawah, di bawah ancaman atau di bawah paksaan, maka ikrarnya tidak sah. Wa in kana bimalin u'tibira fi syartun rabi'. Dan jika ikrar itu berkenaan dengan harta, maka ada syarat yang keempat, yaitu rusydu. Rusydu, sering kita bahas ar-rasyid, yaitu sebelum baligh tetapi dia cerdas. Cerdas cukup. Fadhal. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa idza akarra bi majhulin ruji'a ilayhi fi bayani. Dan apabila dia mengikrarkan dengan sesuatu yang tidak diketahui, maka dia tarik kembali dengan penjelasan. Wa yasihhu al-istisna'u fil iqrari idza wasalahu bih wa huwa fi hal as-sihhati wal maradi sawa. Dan sahnya al-istisna dalam ikrar apabila dia menyambungnya, sah. Istisna ya, apabila langsung. Wa huwa fi hal as-sihhati wal marad sawa, dan dalam keadaan sehat ataupun sakit memiliki hukum yang sama. Iya. Kemudian idza anqara bi majhulin ruji'a ilayhi fi bayanihi. Bila dia berikrar dengan suatu hal yang majhul, dia mengatakan saya memiliki hutang kepada tetangga saya yang B itu dalam jumlah sekian. Dia hanya bilang sekian, tidak bilang angkanya. Artinya ini majhul. Atau dia mengatakan saya memiliki sesuatu hutang atas hak Allah. Sesuatu hutang apa? Ini adalah majhul yang dia harus jelaskan. Dalam istisna, dia mengatakan saya berhutang umpamanya kepada tetangga saya yang B 10 juta. Kalau dia langsung wasalahu, kecuali kata dia 3 juta. Berarti berapa hutangnya? 7. Atau dia mengatakan saya berhutang 30 juta kurangi 25. Berarti berapa hutangnya? 5 juta. Wa huwa fi hadis sihah wal marad sawa. Ikrar ini dalam keadaan sehat maupun sakit sama saja. Diterima ikrarnya dan ditindaklanjuti. Wabillahi taufiq. Pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian pembahasan dari bab ikrar dalam kitab Matan Abu Syuja. Dan untuk memperdalam pembahasan, bagi Anda yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya jawab di line telepon 0218236543. Dan pertanyaan pesan singkat di 0819896543. Demikian. Kita angkat dari telepon yang pertama, silakan. Halo. Halo. Iya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Budi di perjalanan. Silakan Pak Budi. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Budi. Saya mau tanya, kalau kita bikin misalnya bikin SIM ya lewat biro jasa yang mungkin harganya lebih mahal cuma bisa lebih cepat. Itu hukumnya seperti apa ya? Iya, baik, kita saja. Iya, itu. Pak Budi bertanya apabila pembuatan SIM melalui biro jasa, tentu harganya lebih mahal, Ustaz, tapi lebih cepat. Bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Tidak ada masalah bila Anda melalui biro jasa. Tidak ada masalah, boleh. Baik. Demikian Pak Budi, jazakallahu khair dan hati-hati di jalan Bapak. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana Umu? Ini dengan Umu Kanzu. Umu Kanzu di mana? Di Bekasi. Baik, silakan. Ya, saya mau nanya Pak Ustaz, ada dua pertanyaan. Silakan. Yang pertama, saya kan jual kerupuk. Nah, harga untuk konsumen langsung itu saya jual 15.000. Tapi untuk harga reseller atau orang yang ingin menjual kembali itu jual 13.000. Boleh enggak? Boleh, Ibu. Boleh ya? Boleh. Boleh, Pak Ustaz. Halo? Iya, Umu, jawabannya jelas. Boleh. Boleh. Oh. Baik, yang kedua silakan. Saya kan beli kerupuk. Mohon maaf ada suara telepon yang mungkin masya Allah terputus sambungan teleponnya. Mohon maaf umur. Kanzu di Bekasi mungkin bisa menghubungi kembali. Ada pertanyaan pertama sudah ditangkap dan sudah dijawab, maka hukumnya boleh. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan yang ketiga, silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ya, siapa Umu Diman? Sarah di Jakarta. Dengan siapa? Umu Sarah Jakarta. Silakan Umu Sarah. Iya, assalamualaikum Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau kita punya LM dan deposito, jatuh haulnya itu beda bulan. Misalnya deposito Februari, LM-nya bulan Mei. Nah, kita keluarkan zakatnya itu pada saat bulan puasa, boleh enggak sekalian gitu? Bulan puasa lebih maju atau lebih mundur, Ibu? Lebih maju. Lebih mundur. Jadi misalnya mundur enggak boleh. Enggak boleh, harus bulan itu juga yang jatuh temponya, jatuh haulnya. Kenapa? Harus jatuh haulnya harus bulan itu juga. Kalau maju boleh, Ibu. Kalau mundur tidak boleh. Artinya lebih awal saja. Kalau lebih awal tidak ada masalah. Kalau lebih awal berarti gitu ya, Ustaz? Iya, nah, ngomong lebih awal diperbolehkan. Terus kalau misalnya dibagikan ke saudara yang fakir tapi dia tidak sholat, boleh enggak, Ustaz? Tidak boleh. Cukup jelas semua? Iya, oke. Terima kasih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Tidak boleh kecuali wal mu'allafatu qulubuhum. Kecuali diharapkan dia dengan diberikan harta, artinya akan menjadi lunak dan tersentuh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh. Ya, masya Allah. Jadi ada tujuan dan visinya. Iya. Demikian masalah di Jakarta. Barakallahu fiik. Kita angkat penelpon selanjutnya. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Umu Raihan. Ahlan Umu Raihan, di mana Umu Raihan? Di Bogor. Silakan. Mau tanya. Kalau saya tadi kecilkan dulu volume suara radio atau televisinya, ada feedback. Jazakallahu khair. Silakan. Iya. Saya kan punya rumah. Nah, rumah tersebut ada yang ngontrak. Nah, pengontraknya itu mau beli rumah itu, tapi dengan cara dicicil gitu. Nah, saya bikin perjanjian selama 2 tahun. Itu kan harganya 60. Nah, kalau misalkan selama 2 tahun ini dia nyicil bebas mau berapapun tidak masalah. Cuma di dalam perjanjian tersebut saya tulis kalau dalam 2 tahun dia tidak bisa melunasi, maka uang tersebut hilang, dan karena ibaratnya sebagai ganti dia bayar kontrak tiap bulan. Karena kan selama dia mengontrak dia tidak bayar bulanan gitu loh. Kontrakannya berapa setahun, Ibu? Kalau bulanan tadinya sebulannya 400. Harganya 60. Di cicilannya bebas, dia enggak selalu bayar tiap bulan, tapi kadang dia bayar ntar sebulan 2 juta, tapi ntar bulan depan kadang enggak bayar. Gitu, iya, sebentar, Ibu. Nanti akan ada kezoliman. Nantinya dia akan dirugikan atau tidak? Makanya saya enggak ngerti kalau kayak gitu boleh enggak tuh? Tidak boleh, Ibu. Oh. Maksudnya biar enaknya berarti gimana tuh, Ustaz? Enaknya Allah Ta'ala alam, katakan kepada dia bahwa saya jual rumah ini harga 60 juta dengan cicilan sekian. Jangka waktu 2 tahun, ya. Jangka waktu 2 tahun. Terlambat. Tapi soalnya dianya nggak bisa nentuin tiap bulan berapa gitu. Sebentar, Ibu. Terlambat dari 2 tahun, saya batalkan kontrak jual beli. Oh, gitu. Uang yang sudah Anda bayar, maka dipotong dengan biaya sewa selama itu dengan sewa per bulan sekian. Oh, gitu. Jelas, Ibu. Sisanya Ibu kembalikan. Jadi nggak boleh ya? Nggak boleh. Ya. Kalau nanya satu lagi boleh, Ustaz? Silahkan, Om. Kalau apa? saya berdagang Tupperware itu boleh nggak sih, Ustaz? Kan kalau Tupperware itu kan kita nawarin lewat katalog ya. Nah itu apa orang kan ngelihat dulu saya mau barang ini, nah itu baru saya belikan gitu barang tersebut. Baik, itu saja Umu. Pertanyaannya? Iya. Baik. Boleh jual beli dengan Tupperware, boleh. Cuman masalahnya adalah ibu menjadi anggota dari Tupperware, berarti kan MLM-nya ibu. Terputus. Kalau dia membeli barangnya, tujuannya barang adalah boleh. Tapi bila mengandung unsur ghalal dan penipuan dengan cara menjual tidak jelas barangnya atau dengan gambar saja tidak menyebutkan contoh, salam ini mengandung ghalal. Wabillahi taufik. Dan menjual apa yang tidak menjadi miliknya boleh kalau anggota? Kalau anggota boleh. Tambahan faedah dan demikian Umu penjelasan dari Ustaz. Ya, selama Umu menjadi anggota diperbolehkan walaupun belum memiliki, akan tapi tidak boleh ada unsur ghararnya. Jazakallah khair. Kami berikan kesempatan kembali satu pertanyaan sebelum kami angkat dari pesan singkat. Silakan. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Najah di Jawa Timur. Ibu Najah. Baik, silakan. Begini Ustaz, misalnya seseorang ditinggal meninggal oleh suaminya meninggal gitu Ustaz. Terus dia tiba-tiba mendapat uang asuransi dari asuransi itu kematian Ustaz. Dalam jumlah yang besar, sekian juta misalnya. Terus kita tahu katanya itu haram. Terus mau dijadikan apa uangnya itu Ustaz? Sebentar Ibu. Asuransinya asuransi apa Ibu? Asuransi jiwa. Dulu suami Ibu ikut asuransi jiwa? Iya itu, ikut asuransi dulu ikut. Kalau suami Ibu dulu ikut, sekarang kondisi Ibu ketika dia tinggal suami, miskin atau tidak? Tidak Ustaz, masih cukup Ustaz. Kalau cukup, berapa premi ini bayar suami sebanyak itu halal, sisanya berikan kepada fakir miskin? Ya misalnya begini Ustaz, kita gak tahu, misalnya istrinya gak tahu itu. Uang itu sudah diserahkan, sekian, cuma dipakai untuk pembangunan yayasan atau pondok, itu boleh enggak? Boleh, boleh. Boleh Ibu. Oh iya Ustaz, terima kasih Ustaz. Taufik Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Umu. Taib. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang istri mengeluarkan zakat mal dari harta suami tanpa seizin suami dengan alasan suami selalu beralasan ketika dinasihati untuk mengeluarkan zakat hartanya dan menunda-nundanya, mohon nasihat. Boleh. Diambil tanpa seizinnya sudah? Boleh. Baik. Diperbolehkan Umu, demikian jawaban. Dan kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menggadai kebun, Ustaz. Saya menggadai kebun. Dan yang mengurus kebun tersebut adalah orang yang menggadaikan kepada saya. Artinya mungkin pemiliknya, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan dan hasilnya dibagi dua? Dibagi dua. Kalau yang pantasnya dibagi dua boleh. Biasanya umpamanya tanpa ada gadai pun dibagi dua hasilnya. Sekarang kalau ada gadai juga dibagi dua hasilnya boleh. Bila biasanya dibagi tiga. Sepertiga atau dua per tiga untuk pengelola. Atau sepertiga untuk pengelola, dua per tiga pemilik kebun. Kemudian sekarang dibagi dua tidak boleh. Berarti ada keuntungan bagi pengelola karena akad tambahan ini adalah dampak dari pinjaman. Dengan demikian, qad jarrafa naf'an fa huwa riba. Pinjaman mendatangkan manfaat maka hukumnya adalah riba, wabillahi taufik. Dan bila sebelumnya tidak ada pembagian, pas dia menggadaikan saja baru ada proses pembagian menjadi dua, itu diperbolehkan? Lihat uruf kebiasaan di sana, pengelola kebun dapat berapa. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami anak punya piutang. Lalu dia bilang sama orang tersebut, jika dia bayar, berikan semua ke saya, itu ke istrinya. Maksudnya apa? Dia, suami memiliki piutang, Ustaz. Dan kemudian dia berbicara kepada orang yang memiliki hutang kepada suaminya. Bayarkan semua ke istrinya. Istri saya. Enam. Dan 4 jam kemudian suami meninggal. Apakah uang itu termasuk waris dan hak saya, Ustaz? Sudah diterima istri atau belum? Belum diterima. Belum jadi hak waris. Jadi hak waris. Dibagi sebagai hukum waris. Taip. Karena sesuatu itu menjadi milik seseorang dengan akad dan dengan diterima. Jadi kalau duitnya belum diterima. Ucapan sudah, tapi belum diterima, maka tidak dianggap. Hibahnya tidak menjadi lazim. Dan berlaku menjadi hukum waris sesuai dengan persentase saja. Baik, demikian jazakallah khair. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita, Idam di Makassar. Bagaimana cara bagi keuntungan dalam akad mudharabah, Ustaz? Apakah setelah modal kembali atau hasil dari keuntungan per bulan? Dan beliau memiliki usaha warung kopi, Ustaz. Setelah modal kembali tentunya. Karena bila modal belum kembali, maka belum ada untung. Baik, betul. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita berikan kesempatan kembali via telepon. Silakan di 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Rahma di Padang. Di Padang, Abu Rahma. Silakan, Abu Rahma. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Ustaz. Apa hukumnya? Kan saya kan ini, saya kan jualan, istilahnya jualan, kayak jualan pulsa atau jualan apa, atau orang bayar rekening listrik. Terus rata-rata orang itu kan, sekarang kan udah online. Terus orang-orang yang jauh itu kan dia telepon aja, tolong dibayar dulu rekeningnya. Terus abis itu besok bayar uangnya kan. Terus pas rata-rata kebiasaan ini, terus kan uang itu kan, ya, kan saya nominal 160.700 misalnya kan. Tapi orang itu kebanyakan udahlah, sisanya dia diambil aja. Apakah itu termasuk pemanfaatan utang atau bonus atau hadiah itu? Boleh, alhamdulillah. Oh, boleh, Ustaz. Ya. Oh, iya. Oh, berarti hadiah yang terakhir itu bukan termasuk pemanfaatan utang ya? Bukan. Oh, bukan, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Abu Rahma, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan berikutnya, silakan. Ya, halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Dari Yono di Sidengsi. Mohon maaf, tidak jelas suaranya. Dengan siapa, di mana? Dari Yono. Ah, Yono di mana, akhi? Sidengsi. Sidengsi, silakan. Mau nanya. Silakan. Jual motor. Halo, mohon maaf ada gangguan sinyal sepertinya. Diulang kembali, ah Yono. Baik, tidak jelas suaranya. Iya, mohon maaf ah Yono, mungkin bisa menghubungi kembali karena kita tidak terima dengan jelas suaranya dan ada gangguan sinyal sepertinya. Kami berikan kesempatan kembali, silakan menghubungi atau di lain pesan singkat. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Halo. Silakan, halo. Baik, di 021-823-6543. Iya, halo. Kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cerai. Taib, saya ulangi kembali. Ya, saya cerai dengan seorang laki-laki yang memiliki 2 anak perempuan. Taib, mohon maaf terputus sambungan SMS-nya. Taib, beliau meninggal setahun yang lalu dan meninggalkan rumah dalam kurung Gono Gini seharga 80 juta dan punya hutang 15 juta pada almarhum ibunya dan 5 juta pada diri saya, Ustaz. Bagaimana pembagiannya, Ustaz? Jadi ayahnya ini atau suaminya ini meninggalkan 2 anak perempuan dan wafat atau menceraikan? Baik, di sini bercerai kemudian meninggal setahun yang lalu, Ustaz. Setelah diceraikan, meninggal. Meninggal kemudian diceraikan kemudian meninggal dan dia punya dua anak perempuan dan dua adik laki-laki. Yang ditanyakan status warisnya atau buat istrinya berapa? Sahih, buat istrinya bagaimana? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Apabila seseorang telah wafat, maka ada hak bagi orang ahli warisnya. Dengan syarat, orang tersebut ada hubungan. Imma bin nasab, atau imma bis sahar. Karena hubungan nasab atau hubungan perkawinan. Adapun istri ini sudah dicerai dan sudah habis iddahnya sebelum wafat. Maka sekarang tidak ada hak waris untuk istri, kecuali hanya pinjaman yang dipinjamkan berapa? 5 juta? 5 juta hak pasti keluarkan untuk istri tadi. Waris tidak ada untuk dia. Demikian mu, jazakallah khair. Kami akan kembali pertanyaan via telepon, silakan. Yeah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umu di mana? Dengan Umu Siti di Jakarta. Silakan Umu Siti. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Iya, anu mau tanyakan bagaimana profesi suami yang kerja di pajak Ustaz. Kemudian kita ada seorang pernah berhutang tapi dia tidak mau bayar. Nah, setelah beberapa lama gitu, waktunya sudah lama, kemudian dia membayar dengan harga yang seperti dia pertama berhutang itu, Ustaz. Apakah dia menzalimi saya atau tidak? Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Siti. Ya. Pertanyaan yang kedua tadi, dia berhutang tahun berapa? Berapa nominalnya? Nominalnya 1,5 juta. Tahun berapa? Sudah hampir 8 tahun. Tahun berapa berarti? Tahun 2000? Tahun yang lalu, lupa, Ustaz. Tahun 2007 ya. 2007? Iya, 2007. Sekarang, 1,5 ini berapa nilainya sekarang? Masya Allah. Allah berkipis. Tanya yang pertama apa tadi, Ustaz? Bekerja profesi di pajak. Di pajak. Sering kita bahas bahwa ini adalah lembaga yang diharamkan oleh Rasulullah SAW. Masya Allah. Ya. Maka bekerja di sana tidak halal. Yang kedua, bahwa dia memiliki piutang banyak, 1,5 juta di tahun 2007. Di tahun 2007. Sekarang ingin dibayar. Berapa dibayarnya? Tidaklah dibayar. Sekarang 2015 ya. Lihat, bila 1,5 juta ini sekarang nilainya, inflasinya lebih dari 60%, maka dibayar boleh berlebih. Berapa sekarang inflasinya? Maka wallah ta'ala alam, saya tidak tahu berapa inflasinya. Dilihatlah data dari lembaga yang berwenang, berapa sudah inflasinya. Baik. Demikian Ibu, barakallahu fiik. Kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di via telepon 021-823-6543. Silakan. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, akhi, di mana? Junaidi di Babelan. Pak Junaidi, ahlan. Silakan Pak Junaidi. Di mana? Di Babelan, Cilang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustaz, saya mau nanya tentang Baitul Mal ini, Ustaz, ya. Saya pernah datang mengajukan permohonan bantuan Baitul Mal, Ustaz. Ini fungsinya Baitul Mal ini untuk apa gitu, Ustaz? Saya akan minta suaranya. Fungsi dijelaskan kembali, Pak. Pak Junaidi, suaranya tolong dipencang. Iya, udah bagus, Ustaz, suara saya, Ustaz. Iya, bagus. Saya kan pernah minta bantuan Baitul Mal, Pak Ustaz, ya. Dianjurkan harus tanda tangan RT RW, semua prosedur sama Pak Lurahnya sama Pak Camat suruh tanda tanganin gitu, Pak Ustaz, ya. Tapi sampai sekarang nggak ada kabar beritanya. Bilangnya saya mau disurpai menghubungi, tapi nggak pernah orang Baitul Mal itu menghubungi saya, datang ke rumah saya gitu, Pak Ustaz. Apakah ini orang Baitul Mal ini jolim gitu, Pak Ustaz, nggak amanah gitu, Pak Ustaz? Iya, terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Dia mengajukan bantuan kepada Baitul Mal dan secara prosedural sudah kerjasama atau bantuan? Bantuan, Ustaz. ada sebuah lembaga Baitul Mal, dan kemudian secara prosedural sudah permohonan bantuan maksudnya. Nah, baik kepada lurah, kecamatan dan semuanya sudah, akan tapi sampai sekarang tidak kunjung datang pengurus Baitul Mal. Pertanyaannya, apakah ini termasuk salah satu bentuk kezaliman yang tidak amanah? Wallahu a'lam, saya tidak bisa memastikan. Perlu dicek apakah memang mereka tidak mengubris atau tidak mengindahkannya, atau ada alasan yang lain. Yang jelas, permintaan bantuan, permohonan dana bantuan, hukum akadnya tidak mengikat. Dan belum ada akad di sini. Allah Ta'ala. Demikian Pak Junaidi, ya, semoga Allah memberikan kemudahan dan rezeki yang luas kepada antum. Barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali via telepon, silakan. Halo. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Dari Umu Bilqis di Cirebon. Silakan, Umu Bilqis. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Ustaz, dulu saya pernah menjalankan MLM kosmetik. Pernah mencapai level tertentu juga gitu. Lalu sekarang udah gak jalan lagi. Cuman saya masih anggota, walaupun gak menjalankan bisnisnya lagi. Kenapa saya masih anggota? Karena saya bekerja menjadi admin online organisasi salah satu kelompok di MLM itu Ustaz. Jadi apa, kan biasanya banyak tuh MLM punya kelompok-kelompok, apa misalnya suatu anggota mencapai level tertinggi, terus dia untuk membina downline-downline-nya kan dia membuat organisasi. Lalu saya menjadi salah satu admin online-nya. Jadi mereka tuh mensyaratkan saya tetap harus jadi member. Karena kalau mama saya nggak member kan berarti saya bukan downline-nya dia lagi. Takutnya mungkin data penting itu bisa bocor ke kelompok lain. Mungkin maksudnya kayak gitu. Jadi saya itu masih tutup poin setiap bulannya gitu untuk apa ya, untuk syarat supaya saya tetap jadi member itu Ustaz, supaya saya tetap jadi bisa jadi kerjaan admin online itu. Tapi bisnisnya sendiri saya tidak jalankan lagi. Pertanyaan saya, kan grup saya itu sempat berkembang ya Ustaz ya, jadi sampai sekarang pun masih berkembang, dan tiap bulan itu karena apa mereka berkembang, jadi saya ada dapat apa tuh seperti bonus ya gitu Ustaz, bonus yang ditransfer ke rekening gitu, dan itu saya pakai untuk tutup poin gitu. Jadi pertanyaannya, apakah hukum dari bonus yang dikirim ke MLM itu tiap bulan gitu Ustaz? Boleh, gak ada masalah kalau emang ada kerjaannya dan jelas, udah taufik. Oh gitu, nggak apa-apa. Tapi kan saya masih jadi anggota MLM itu, dan itu kan memang harus ada biaya tahunan, terus juga walaupun saya udah nggak ngejalanin lagi, saya juga nggak. Kemudian, coba lihat di buku Harta Haram, saya rincikan dengan serinci-rincinya tentang MLM tersebut. Iya. Ya, saya umum bisa merujuk kembali dan kita mau. Iya, ada bukunya, nanti saya baca lagi. Barakallahu fiik. Iya. Tapi sementara ini jawabannya. Taib, jazakallah khair ya Umu Bilqis. Cukup, baik. Pendengar dan pemirsa Raja TV, mohon maaf karena keterbatasan waktu yang ada, dan kita cukupkan pertanyaan dan pembahasan di kesempatan pagi ini. Mungkin sebagai penutup ikhtitam, silakan ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.